Mitra bisnis, pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Januari tahun depan. Ada dua opsi yang saat ini sedang dibahas. Opsi pertama, melarang semua mobil plat hitam menggunakan BBM bersubsidi. Sedangkan opsi kedua, hanya melarang mobil plat hitam tahun produksi 2005 ke atas. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan anggota DPR, Satya Widya Yuda. Pak Satya, apa komentar Anda? Sebenarnya tidak efektif ya kalau kita telahin, karena BBM subsidi yang sekarang diusulkan, dua opsi yang diusulkan oleh pemerintah, itu merupakan cara-cara yang temporer gitu, cara-cara kepanikan yang temporer gitu. Begitu mereka melihat ada lonjakan, duitnya nggak cukup, dia langsung potong. Niatnya baik, maksudnya baik itu niatnya adalah untuk mencari supaya yang menerima subsidi itu betul-betul orang yang berhak. Ya kan, jadi misalkan mobil yang 2005 ke atas ya mungkin sudah nggak perlu lah pakai subsidi. Itu kan maksudnya mengalokasikan subsidi itu kepada orang yang berhak disubsidi. Tetapi mesti disadari bahwa sebelum dua opsi dikemukakan, harusnya pemerintah itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan paling tidak itu 5 hal. Dapat disebutkan Pak kelima hal itu? Jadi yang pertama adalah pembangunan infrastruktur darat ya, transportasi darat atau transportasi pada umumnya. Ya, yang kedua itu menyangkut mengenai kesadaran atau pengalihan daripada masyarakat yang sekarang menggunakan BBM menjadi BBG, bahan bakar gas. Ya, yang ketiga itu perlu diberlakukannya pajak progresif untuk pemilik kendaraan yang lebih dari 2 misalkan, ataupun yang tahunnya terlalu lama. Terus yang keempat itu menyangkut masalah supaya pemberian kredit atau leasing kepada pembeli mobil-mobil baru itu diperketat. Dengan demikian ya, itu 4 ya. Yang kelima itu menyangkut mengenai asas-asas cabotage yang diperlakukan rencana diperlakukan pada 1 Januari kalau nggak salah tahun 2011 terhadap kapal-kapal asing ya kan yang nanti diminta untuk menjadi berbendera Indonesia. Itu jangan menggunakan juga BBM subsidi gitu. Apa yang diharapkan bila kelima hal tersebut dijalankan? Nah, kalau 5 hal itu dijalankan secara terintegrasi di antara berbagai departemen, jadi tidak cuma di BSDM saja, tapi ada departemen perhubungan, ada departemen keuangan menyangkut pajak progresif. Nah, itu secara natural, itu akan ada pengurangan volume BBM bersubsidi, itu lebih penyelesaian solusi jangka panjang. Nah, yang kita inginkan dari DPR kepada pemerintah, pemerintah tidak cuma bisa mengajukan dua opsi itu, tapi harus mengajukan rencana-rencana ke depan sehingga masyarakat itu menerima asas keadilan. Kalau yang sekarang ini kan masyarakat menjadi pesakitan. Gitu. Demikian Satya Widya Yuda, saya Kiki Wijaya.